بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan kajian mulakhas ataupun pembacaan kitab mulakhas Qaidul Lughatil Arabiyahnya di juz kedua sampai halaman 195 ya. Amalul Masdar ya. Baik, insyaallah kita bahas Amalul Masdar. Ini poin ketujuh dari pembahasan Al-Masdar yang sebelumnya. Ini merupakan, maksudnya masdar itu merupakan salah satu dari dua macam isim jamid. Ya, jadi masdar adalah salah satu dari dua macam isim jamid. Yang isim jamid itu terbagi kepada dua, ada ismul dzat dan ada ismul masdar. kata masdar itu biasanya umumnya tidak disertai, diawali dengan kata isim ya. Jadi masdar-masdar aja begitu. Karena ketika dia diawali dengan isim itu lain lagi nanti. Begitulah istilah yang ada terkait permasalahan ini. Jadi masdar nama lainnya adalah ismul makna. Sebelumnya juga perlu kita ingat lagi ya, bahwa isim ditinjau dari sisi tarkibnya ataupun pembentukannya, penyusunannya. Ini penyusunan huruf-hurufnya ya. Tersusunnya huruf-huruf sehingga menjadi sebuah isim gitu ya. Nah, isim ditinjau kepada penyusunannya itu terbagi kepada dua, ada yang disebut dengan jamid, ada yang disebut dengan mustaq. Ya, jamid sendiri kalau kita Indonesia kan artinya baku ya. Itulah jamid. Jumud ya. Jumud itu kaku ya, kokoh kan gitu ya. Kaku ataupun baku. Nah, itu jamid. Sementara mustaq dia bersumber gitu ya, atau sudah ada pengolahan ya. Artinya tidak kaku ya, tidak baku. Nah, itu mustad. Nah, kemudian isim jamid terbagi kepada dua macam, yaitu ismud dzat dan masdar dan mustad yang nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, tapi sebelum kita bahas mustadnya, kita selesaikan dulu poin masdarnya yang sampai di poin ketujuh, yaitu amalul masdar, amalan masdar, pengaruh yang diberi oleh masdar. Ya, dan juga kalau bisa tetap diingat bahwa dalam permasalahan kalimah, ya kalimah itu dari sisi tugas ya, dari sisi ketugasannya gitu ya. Penugasannya itu terbagi kepada empat ya. Ada yang disebut dengan amal, maksudnya terkait permasalahan itu ada istilah amal gitu ya. Kemudian ada istilah amil, lalu ada istilah ma'mul, dan ada istilah atil. Itulah terkait permasalahan kalimah. Jadi ada amal di sana namanya, ya ada istilah amal, kemudian ada istilah amil, ada istilah ma'mul, dan ada istilah atil. Apa itu amal? Amal ya... Iya, atil. Ain, alif, ta, lam. Ya, wazan fa'il. Atil. Ya, berasal dari kata ta'til ya. Mungkin antum pernah dengar kata ta'til ya. Bi ghairi tahrif, ta'til dan seterusnya. Nah, amal ya, amalan ya. Pekerjaan gitu. Ataupun pengaruh, ya itulah amal. Sementara amil yang beramal ataupun yang bekerja ataupun yang punya pengaruh ya, yang berpengaruh, itulah amil. Jadi ada amal, ada pengaruh ya, itu namanya amal. Kemudian ada amil, ada yang mempengaruhi. Kemudian ada ma'mul, yang dipengaruhi. Nah, begitu. Jadi ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Nah, yang mempengaruhi pastinya punya amal ya. Mesti punya sifat amal. Ya, jadi yang mempengaruhi mesti punya sifat amal. Jadi amil punya sifat amal. Nah, begitu. Ya itu namanya sifat ya, punya sifat amal. Sama seperti Rahman. Ar-Rahman punya sifat. Ar-Rahman punya sifat rahmah. Ar-Rahman punya sifat rahmah. Al-Malik punya sifat al-Milk ya. Iya, Al-Malik punya sifat milkun, kan gitu. Kemudian apa namanya? Al-Karim punya sifat kiram, kan gitu. Dan seterusnya. Ya itulah sifat ya. Jadi kalau seperti misalkan Al-Alim itu adalah nama ya. Antum bisa lihat penjelasan ini di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad karangan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jadi kadang-kadang bisa apa namanya, kita agak kurang duduk juga permasalahan mana yang sifat, kan gitu. Jadi sifat itu ya seperti ilmu itu sifat ya. Jadi al-alim namanya, kemudian al-alim tersebut punya sifat ilmu begitu. Nah kalau kalam bukan nama, kan gitu ya. Kalam bukan nama, tapi sifat yang punya kalam. Nah berarti ya namanya mutakallim, kemudian sifatnya kalam, kan. Nah demikian. Tapi karena memang Allah tidak menamakan dirinya dengan mutakallim, ya kita pun gak bilang, kecuali da bab khabar ya. Ya, karena faktanya banyak ulama kita yang menggelari Allah dengan mutakallim, kan. Nah demikian. Tapi bab khabar ya, bukan menamakan, karena nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah, kan begitu. Wallahu alam. Jadi ada amal, kemudian amil yang mempengaruhi, kemudian ma'mul yang dipengaruhi, kemudian atil yang tidak punya amal ya. Jadi tidak dipengaruhi dan juga tidak mempengaruhi, itu atil. Jadi ada kalimah itu dia bersifat amil, kemudian ada kalimah itu dia bersifat ma'mul, ada kalimah itu dia bersifat atil. Nah, yang bersifat atil ini, dia tidak mempengaruhi dan juga tidak dipengaruhi. Ya, itu hebatnya. Ya, gak akan bisa dipengaruhi. Jadi, tidak akan bisa dipengaruhi oleh sebuah amil. Dan begitu. Itulah kalimah yang punya sifat atil. Wallahu a'lam. Nah, jadi kata beliau, amalul masdar. Yang berarti masdarnya, ketika dia punya amal, maka dia menjadi amil ya. Jadi masdarnya amil, jadi sama dengan amalul amil ya. Tapi si amilnya adalah si masdar. Nah inilah yang sedang kita bahas, apa pengaruh yang diberikan oleh masdar. Memangnya masdar bisa apa? Kalau kayak huruf jar kan kita tahu pengaruhnya apa? Menjarkan. Nah kalau masdar pengaruhnya apa? Inilah yang sedang kita bahas. Jadi mungkin selama ini kita cuma tahu huruf jar itu menjarkan isim setelahnya, tapi kita gak pernah tahu bahwa masdar ternyata juga bisa punya amalan seperti itu, walau amalannya berbeda ya kan, tapi dia punya amalan juga. Nah kata beliau, ya'malul masdaru amala fi'lihi ay annahu yarfa'u fa'ilan au yansibu yansibu ya yansibu. Ya benar ya, au yansibu maf'ulan bihi wa ya'malul masdaru amala fi'lihi fi mawdi'aini. Nah kata beliau bahwa masdar itu bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Jadi ya'malul masdaru amala fi'li. Nah kalau fi'il sebenarnya begini ya, walau memang kita tahu bahwa fi'il itu punya fa'il, tapi kita sebenarnya gak pernah menyadari bahwa fi'il itu beramal. Kita cuma bisa, biasanya umumnya ya, para pelajar itu hanya menyadari bahwa yang beramal itu cuma huruf jar. Huruf jar bisa membuat isim setelahnya menjadi majrur ya. Padahal fi'il juga bisa membuat isim setelahnya menjadi marfu. Itu kan berarti dia beramal gitu. Nah demikian. Jadi perlu kita sadari terlebih dahulu sebelumnya bahwa fi'il itu punya amalan ya. Dengan arti kata fi'il adalah amil ya. Bahwa fi'il itu amil, punya amalan. Yang amalannya ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, bisa punya fa'il, bisa punya naibun fa'il dan sebagainya. Nah jadi kata beliau, masdar itu bisa beramalan seperti amalan fi'ilnya katanya. Nah amalan fi'ilnya, kembali ke kembali ke masdar. Iya. Jadi fiilnya, fiil si masdar. Nah, fiil si masdar adalah Oh, fiil madhi dan fiil mudhari. Iya, dua-duanya atau salah satu aja? Ya. Jadi masdar bisa beramalan seperti amalan fiilnya. Nah, ini dua-duanya atau gimana nih? Ya, masdar beramalan seperti amalan fiilnya. Fiilnya yang mana? Kan seharusnya kan kita bertanya tuh, yang mana fiilnya? Fiil madhi sama mudhari. Baik. Sebenarnya nanti kita akan pastiin ya jawabannya, tapi itulah jawaban dari Mas. Mas apa ya? Mas Mas Rayyan dan Mas Santo ya, bahwa fiil madhi dan fiil mudhari. Tapi mesti ada pertanyaan lagi. Fiil madhi dan fiil mudhari kan ada yang ma'lum, ada yang majhul. Yang mana? Yang mana? Kan gitu. Ya. Yang mana kira-kira? Ma'lum ya. Baik, kita pastiin nanti ya. Kita pastiin jawabannya nanti. Itulah jawaban dari antum ya. Namun yang jelas kata beliau di sini, dia beramalan seperti amalan fiilnya dia. Nah, yang mana fiilnya dia? Nanti kita temukan insyaallah jawabannya. Ai, maksud dari masdar itu beramalan seperti amalan fiilnya adalah bahwa dia dapat merafakkan fa'il. Jadi masdar bisa merafakkan fa'il seperti halnya fiil bisa merafakkan fa'il. Berarti mengarah kepada maklum. Kan gitu. Ya, berarti mengarah kepada maklum. Ya. Kenapa? Annahu yarfa'u fa'ilan. Bukan yarfa'u naiba fa'il. Ya kan gitu ya, naiba fa'ilin. Tapi annahu yarfa'u fa'ilan. Atau dia yansibu maf'ulan bihi. Ya, sebagaimana halnya fi'il maklum yang merafa'kan fa'il dan menasobkan maf'ulun bihi. Nah, jadi masdar itu bisa saja dia merafa'kan fa'il atau bisa saja dia menasabkan maf'ulun bih, seperti halnya fi'il ma'lum. Wa ya'malul masdaru, ya wa ya'malul masdaru amala fi'lihi fi maudhi'aini. Dan masdar ini bisa beramalan seperti halnya fi'ilnya itu pada dua tempat. Nah, ini yang harus kita waspadai ataupun harus kita himbau. Pertama, ayyanu ba'anil fi'li, mewakili fi'ilnya. Ayyanuba anil fi'li, mewakili fi'ilnya. Contoh, tarkan al-ihmala. Ya, jadi, tarkanil ihmala. Ay, utruk al-ihmala. Nah, di sini apa? Bahwa si masdar ataupun maf'ul mutlaknya itu mewakili fi'ilnya di mana fi'ilnya dibuang. Kemudian masdarnya mewakili fiilnya. Jadi takdir dari tarkan al-ihmala adalah utruk tarkan al-ihmala ataupun utrukil ihmala tarkan. Utrukil ihmala tarkan. Nah, tarkan masdar. Dari fiilnya utruk. Kan begitu. Kemudian si tarkan tadi itu diposisikan di posisi fiilnya. Kemudian fiilnya dibuang. Ya, fiilnya dibuang, kemudian masdarnya diposisikan di fiilnya. Ya, ini mirip-mirip naib fa'il ini, kan gitu. Maka jadilah apa? Tarkanil ihmala. Jadi aslinya utruk al ihmala tarkan. Masdarnya masih buang. Tetap. Iya. Iya, jadi tergantung fiilnya, tergantung fiil yang diwakilinya. Ya, tergantung fiil yang diwakilinya. Nah, demikian. Jadi buang fiil utruknya, kemudian posisikan tarkan di posisi fiilnya, maka jadilah si tarkan beramalan seperti amalan fiilnya. Maka yang menasabkan al-ihmala adalah masdar. Yang menasabkan masdar adalah fiil yang dibuang. Kan begitu. Jelas? Baik, jadi ayyanuba anil fiil yang pertama. Jadi tempat yang pertama, keadaan yang situasi ataupun kondisi yang pertama adalah dia mewakili fiilnya, maka kala itu dia beramalan seperti amalan fiilnya. Oh, sebentar. Tarkan dinasabkan dari fiil yang dibuang. Iya. Berarti tarkan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Iya. masdar. Maka tadi saya bilang masdar kan? Masdar. Ya, dari tadi saya bilang masdar. Ya, jadi tarkan masdar. Ya kan? Utruk al-ihmala. Utrukil ihmala tarkan. Tarkan masdar. Maksud saya maful mutlak kan? Kemudian apa? Al-ihma'a utruk dibuang. Tarkan si masdar ataupun maful mutlak menduduki kedudukan ataupun diposisikan di posisi fa'il kan gitu. Kemudian yang kedua, ya, maudhi yang kedua ataupun kondisi yang kedua, ayyasluha taqdiruhu bi'an wal fil au ma wal fil. Jadi bi'an wal fi'li au ma wal fi'li. Bisa ataupun pantas, cocok ya, atau layak atau sebagainya lah. Jadi posisi yang kedua ataupun kondisi yang kedua di mana maksudnya masdar bisa beramalan seperti fiilnya, ya ini layak atau bisa atau pantas atau cocok takdirnya itu dengan an dan fiilnya atau dengan ma dan fiilnya. Bi an wal fiil wal fiili au ma wal fiili. Contoh, ajibtu min syurbi Zaidin al-Asala. Ajibtu min syurbi Zaidin al-Asala. Nah, di mana kita bisa mentakdirkan syurab itu dengan masdar muawwal. Yasihu an nada'a an wal fi'lu, ya an nada'a an nada'a an wal fi'la makanal masdari. Fa naqulu ajibtu min, ajibtu min, aku heran ataupun aku ajib gitu ya. Apa ajib? Kagum. Kagum, iya kagum. Aku kagum terhadap ya, min dia sebagai harfun, harfu ta'diyah ya. Huruf yang memutaadikan gitu ya. Aku mengagumi gitu ya, mengagumi lah kalau kita bilang. Atau aku kagum terhadap, jadi min kita artikan terhadap, minumnya Zaid kepada madu gitu ya. Ataupun Zaid meminum madu gitu ya. Jadi aku kagum terhadap minumnya Zaid kepada madu gitu ya. Nah, ini bisa kita takdirkan, aku kagum terhadap Zaid meminum madu. Aku kagum terhadap Zaid meminum madu. Kan begitu. Kenapa? Ya karena yang masdar muawwal kan terdiri dari fiil dan fa'il. Fa'il kan subjek. Nah, subjek bisa kita duluin. Zaid meminum madu. Tapi kalau susunan idhafah di atas tadi, syurbi Zaidin, aku kagum terhadap minumnya Zaid, ya mau enggak mau memang begitu posisinya karena dia bukan fiil fa'il kan gitu. Dia mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, cuma bingungnya kita untuk meletakkan, memposisikan asalnya, madunya. Jadi, minumnya Zaid terhadap madu, kan? Tapi kalau misalkan Zaid meminum madu, kan kita bisa langsung posisikan tuh madunya. Tapi kalau minumnya Zaid, lalu mau ditaruhkan madu, ya susah dipahami, minumnya Zaid madu, kan? Minumnya Zaid madu. Tapi kalau Zaid meminum madu, kan bisa. Nah, demikian. Namun dalam bahasa Arab ini sah-sah aja karena mereka imajinasi mereka enggak sama dengan imajinasi kita kan gitu. Jadi ungkapan syurbi Zaidinil Asala itu sama dengan ungkapan yasrabu Zaidunil Asala. Begitu. Jadi lafaz syurbi Zaidinil Asala sama dengan lafaz yasrabu Zaidunil Asala. Tapi pakai an kan gitu, karena syurab adalah isim, jadi harus pakai an supaya dia jadi isim, tapi isim muawwal kan. Masdar, masdar muawwal. Nah, itulah yang bisa beramalan seperti amalan fiilnya. Jadi masdar yang bisa beramalan seperti amalan fiilnya, kondisi yang pertama ya adalah dia menggantikan fiilnya. Kondisi yang kedua adalah dia dapat ditakwil dengan masdar muawwal. Jadi masdar sharih tersebut dapat kita takwil kepada masdar muawwal. Nah, demikian. Enggak lah. Iya, jadi mana yang cocok-cocok lah, mana yang pantas kan gitu. Misal, Uhibbu, ya. Uhibbu ya, bingung saya ngasih contohnya, tapi ginilah ya. Uhibbu darbaka Zaidan. Walau jangan ya. Uhibbu atau ghadabtu ya, jangan uhibbu lah ya. Jadi ghadabtu darbaka Zaidan. Aku marah. Kan gitu ya. Ghadiba yaghdabu butuh huruf jar atau enggak? Bentar. Lupa saya. Ghadiba butuh huruf jar atau enggak ya? Oh, butuh. Iya, butuh huruf jar. Jadi ghadaba ya ghadabtu ala darbika Zaidan ya. Jadi ghadabtu ala darbika Zaidan. Aku marah terhadap pukulanmu kepada Zaid. Aku marah terhadap pukulanmu kepada Zaid. Nah, ini bisa kita tawil. Kita bisa menggunakan masdar muawwal yang dengan mengatakan apa? Dara ghadibtu, ghadabtu ya. Ghadabtu ala an tadriba Zaidan. Ala an tadriba Zaidan. Aku marah terhadap engkau, aku marah atas engkau memukul Zaid. Nah, jadi kalau dia enggak bisa ditawil enggak, kan, maka enggak bisa beramalan seperti fiilnya. Contoh, ad-darbu qawiyun. Ad-darbu qawiyun. Ad-darbu qawiyun. Oh, ini masih bisa ini. Apa yang enggak contohnya ya? Misalnya contohnya belum nemu, tapi ya yang jelasnya begitulah ya. Intinya masdar yang bisa beramalan seperti fiilnya itu terjadi pada dua kondisi, pada dua maudhi, yaitu perwakilan, ketika dia menjadi perwakilan fiilnya, atau ketika si masdar tersebut dapat ditakwil kepada masdar muawwal ya, pantas atau cocok untuk ditakwil kepada masdar muawwal ya. Pokoknya selama dia bisa ditakwil kepada masdar muawwal, maka masdar tersebut bisa beramalan seperti fiilnya dengan menambahkan, dengan apa? Dengan membuatkan maf'ulun bih untuknya. Ya, kira-kira begitu. Ya, seperti kasus di sini, ajibtu min syurbi Zaidin al-Asala, di mana al-Asala kita buatkan, kita jadikan dia sebagai maf'ulun bih untuk si syurb, masdar, syurbun. Kenapa di sini dia bisa punya maf'ulun bih? Karena syurbun di sini salih untuk dia apa, ataupun bisa ataupun layak untuk ditakwil kepada an beserta fiilnya atau ma beserta fiilnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Oh iya, ma yang dimaksud di sini adalah ma masdariyah tentunya ya, bukan ma tidak ya. Bukan ma tidak, tapi ma masdariyah. Jadi annya an masdariyah, ma-nya juga ma masdariyah. Jadi an ataupun harfu masdari wal fi'l, gitulah kira-kira singkatnya. Jadi ayasluha taqdiruhu bi an wa bi harfi masdari wal fi'l. Ya, bi harfi masdari masdariyin wal fi'li. Ya, itulah singkatnya. Wallahu alam. Malhudatan. Kathura ya fi'lnya. Kathura ya, berarti yaksuru. Yaksuru ayyudhafal masdaru ila fa'ilihi wa ya'ti ba'dahu al-maf'ulu bihi mansuban kama fil mithali sabiqi. Sering ataupun banyak masdar itu disandarkan. Jadi banyak ataupun sering masdar itu disandarkan kepada fa'ilnya. Maksudnya apa? sering masdar itu sebagai mudhaf bagi fa'ilnya. Jadi sering masdar itu sebagai mudhaf bagi fa'ilnya. Barulah didatangkan maf'ulun bih-nya. Yang benar-benaran maf'ulun bih. Tapi kan kalau contoh kayak contoh di atas, surbi Zaidin. Zaidin kan gak bisa kita bilang fa'il. Secara sekalipun secara hukum dia fa'il. Tapi secara lafaz kan dia mudhafun ilaih. Kan begitu. Nah maka di sini dijelaskan oleh beliau. Ditegaskan oleh beliau. Makanya dikatakan malhudah. Catatan. Ya, jadi keseringannya masdar itu dijadikan sebagai mudhaf bagi fa'ilnya, yang berarti fa'ilnya pun menjadi mudhafun ilaih. Barulah didatangkan alhamdulillah. Barulah didatangkan maf'ulun bihnya dalam keadaan nasab. Ya. Barulah maf'ulun bihnya benar-benaran nasab. Ya. Sebagaimana maf'ulun bih yang kita kenal minal mansubat kan. Kama fil mitsalis sabiq, seperti contoh di atas tadi. Wa yakunu al-fa'il majruran lafdhan marfu'an mahallan. Jadi secara tempat, secara mahal, secara tempat dia itu fa'il. Tapi secara lafaz dia itu majrur. Jadi ya silakan mengi'rabnya Zaidin majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Silakan. Jadi Zaidin majrurun lafdhan apa namanya? alal idhafiyah ataupun apa ala annahu mudhafun ilaihi wa marfu'un mahallan wallahu alam ala annahu fa'il kan. Nah, jadi secara hukum dia fa'il. Jadi, oleh karena itu ya secara mahal dia marfu'un mahallan, secara lafaz majrur lafdan wallahu alam. Ajibtu fi'lun madhin mabniyun wa ta'u fa'il. Ajibtu fi'lun madhin mabniyun wa ta'u fa'ilun. Dan ta'nya adalah fa'il. Min harfu jarrin. Syurbi majrurun. Masdarun majrurun bimin. Masdarun majrurun bimin. Zaidin wa huwa mudhaf ya. Ya, wahuwa mudhaf. Zaidin fa'ilun lil masdari syurbin majrurun nafdan wa marfu'un mahallan. Nah begitu. Majrurun nafdan li'annahu ala annahu mudhafun ilaih wa marfu'un mahallan. Al-asalah maf'ulun bihi lil masdari mansubun bil fathati. Nah demikian. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan beliau, yaksuru berarti ada yang masih ada yang fa'ilnya itu benar-benaran marfu. Ya sebagaimana pernyataan di awal ya, akan begitu. Baik. Kemudian poin ke-8. Al-masdarus sharihu wal masdarul muawwalu. Perkara masdar sharih dan perkara masdar muawwal. Ya, jadi ternyata ada poin lanjutan lagi terkait masdar, yaitu pengenalan masdar sharih dan pengenalan masdar muawwal. Qada yudhkarul masdaru bilafzihi fil kalami qada yudhkarul masdaru bilafzihi fil kalami fayusamma masdaran sharihan kama fil amthalati sabiqah. Terkadang masdar itu diutarakan sesuai dengan lafaznya di dalam ungkapan, ya di dalam pembicaraan. Jadi terkadang terkadangnya ini bisa saja bermakna sering, ya bisa juga bermakna jarang ini ya. Ya kita bilang terkadang aja lah kan, nggak tahu ini sering atau jarang kan gitu. Ya, silakan antum pastiin ya, mana yang lebih sering ya? Apakah sering penggunaan masdar atau masdar sharih atau penggunaan masdar muawwal kan? Tapi yang jelas kata beliau, terkadang ya, terkadang masdar itu diutarakan dengan lafaznya. Ya, masdar itu diutarakan dengan lafaznya, yaitu lafaz sighahnya maksudnya ya, dengan sighah masdar itu sendiri. ya, bilafzihi, dengan lafaznya, fil kalami, di dalam ungkapan. Fayusamma, nah maka masdar yang diutarakan dengan lafaznya itu dinamakan dengan masdar sharih, masdaran sharihan. Ya, fayusamma masdaran sharihan. Sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Wa qad la yuzkaru bilafzihi walakin ya, walakin yufhamu minal kalami. Wa hina idzin yakunu masdaran muawwalan. Dan terkadang juga lafaz masdar tersebut tidak diutarakan dengan lafaznya. Ya, dan terkadang juga masdar tersebut tidak diutarakan dengan lafaznya. Jadi tidak menggunakan sirah masdar. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu masdar sulasi, masdar rubai, masdar khumasi. Ya, kan yang lafaz-lafaznya kemarin sudah, wazan-wazannya sudah kita pelajari kan. Nah, terkadang dia tidak dilafazkan, tidak diutarakan dengan lafaz-lafaz tersebut. Akan tetapi, ya, jadi dengan lafaz yang lain, ya, jadi masdar tersebut diutarakan dengan lafaz yang lain, akan tetapi dapat dipahami dari konteksnya bahwa dia adalah masdar sekalipun tidak menggunakan sirah masdar. Ya, namun bisa dipahami bahwa dia adalah masdar dari konteksnya. Ya. Jadi begitu. Walakin, namun, ya, yufhamu minal kalami, dapat dipahami dari konteksnya bahwa dia adalah masdar sekalipun tidak menggunakan lafaznya. Wa hina idin, nah, masdar yang model begini ini adalah masdar muawwal. Yakunu masdaron muawwalan, adalah masdar muawwal. Nah, kemudian dia pun terangkan ke kita, ya, dia pun jelaskan ke kita gimana ciri masdar muawwal. Wal masdarul muawwalu yakunu min. Jadi sebenarnya aslinya ikhwah, terdeteksinya masdar muawwal ini karena apa? Yufhamu minal kalam, itulah aslinya. Ya, kita sudah dipermudah dengan apa? Dengan dibikinkan langsung bobitnya oleh mereka seperti yang akan kita bacakan ini. Wal masdaru muawwalu yakunu min. Ya, bobitnya langsung dibuatkan. Nah, dahulu mereka mendeteksi masdar muawwal itu adalah dikarenakan yufhamu minal kalam, bahwa secara konteks ini masdar, enggak mungkin fiil, kan begitu. Enggak mungkin dia bisa fiil, karena fiil enggak mungkin bisa jadi objek, karena fiil enggak mungkin bisa jadi subjek, gitu loh. Jadi yang bisa jadi subjek pastilah masdar, isim. Nah, demikian. Jadi mereka dahulu apa, mendeteksinya dengan yufhamu minal kalam. Padahal dia bukan sirah masdar, tapi mereka ketahui bahwa ini adalah masdar, yufhamu minal kalam. Ya. Nah, untuk saat ini kita sudah mudah dengan mengenali susunannya. Yakunu min an, pertama an wal fi'la an wal fi'li. Ya, yakunu min an wal fi'li. Contohnya, uridu an uqabilaka. Aku ingin menyambutmu, menemuimu, ya, menemui, bukan menyambut, ya, iya, menemui. Aku ingin menemuimu. Uridu an uqabilak. Nah, ini dapat dipahami bahwa ini adalah masdar sekalipun enggak sirah, enggak berwazan-wazan masdar, kan begitu. Nah, untuk kita ya tinggal beralasan saja, karena dia tersusun dari an beserta fiilnya, maka ini masdar muawwal. Kalau kita sudah gampang, kan gitu. Nah, demikian. Jadi enggak butuh apa? Enggak butuh penyelaman terhadap kalam, kan gitu, bahasa. Kedua, yaitu yang pertama, susunan yang pertama bahwa masdar muawwal itu terbentuk dari an dan fiilnya. Kedua, ma wal fiil. Ma-nya tentunya adalah ma masdariyah, ya. Sama seperti an. Contohnya apa? Yasurruni ma amalta. Yasurruni ma amalta. Nah, ma bukan isim mausul. Ya, bukan, ya. Bukan isim mausul dan juga bukan ma nafi, ya. Bukan ma nafiyah dan juga bukan ma mausulah. Ya, tapi ma di sini adalah ma masdariyah. Yasurruni ma amalta. Perbuatanmu, gitulah dia. Memudahkanku. Ya surruni ma amalta. Nah, demikian. Untuk memahami ma bisa mustarik dengan isim mausul. Jadi bisa mustarik dengan isim mausul. Saya sulit ya, saya sulit jika seseorang membantah ya. Tapi ada kalanya nanti dia enggak ishtirak, ada kalanya dia tidak ishtirak, mau enggak mau dia harus ditentukan sebagai mamas dariyah. Tapi ada kalanya ya di situasi-situasi tertentu dia bisa dinyatakan sebagai mamas dariyah, bisa dinyatakan sebagai ma mausulah. Nah, kalau kasus ini gimana? Bagi saya pribadi, saat antum katakan ma ini adalah mausulah, saya enggak bisa bantah. Saat antum katakan ma ini adalah mausdariyah, saya juga enggak bisa bantah. Berarti istirab. Iya, gitu Pak Rudi. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi, silakan Pak Rudi ya. Silakan. Wallahu alam. Cuma begini ya, kalau misalkan ya, kalau misalkan ma amalta, berarti ma sebagai maf'ulun bih dari, kalau ini mausulah, berarti ma sebagai maf'ulun bih dari amalta, kan begitu? Hujan ya. Berarti sebagai maf'ulun bih dari amalta, sesuatu yang kau lakukan. Sesuatu yang kau lakukan, berarti dia melakukan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang mempermudah diri kita. Kan gitu? Sesuatu inilah yang mempermudah diri kita. Nah, perbedaannya, sedikit ada perbedaan sebenarnya kalau diselami. Kalau misalkan ma ini masdariyah, maka perbuatannya itu bukan sesuatu yang dibuat. Jadi kan kalau ini kan sesuatu yang dibuat. Ini bisa intinya begini, kalau dia dalam bentuk konteks saya memang enggak bisa bantah. Cuma kalau dalam bentuk realita itu tergantung. Sesuatu yang dibuat, misalnya apa sesuatu yang dibuat? Lemari atau meja. Nah, kalau misalkan sesuatu itu yang mempermudah kita, berarti meja tersebut yang mempermudah kita. Kan gitu kan? Sementara kalau misalkan ma-nya masdariyah bukan sesuatu, berarti perbuatan dia yang mempermudah kita, gitu loh. Bisa dipahami? Iya, pekerjaan gitu loh. Paham kira-kira? Bisa enggak dipahami? Jadi kan gini, sesuatu yang engkau buat, nah sesuatu yang engkau lakukan. Berarti kan sesuatu ini kan objek. Ya, misal kita anggap sajalah sesuatu itu meja, bahwa meja itu adalah sesuatu yang dia buat, kan gitu. Nah, jadi sesuatu yang engkau buat mempermudah diriku, berarti meja yang engkau buat mempermudah diriku. Nah, beda halnya ketika ketika ma tidak diartikan sesuatu atau dinyatakan sebagai masdariyah, maka dia enggak punya makna. Kan gitu. Karena ma itu maknanya sama kayak an. Jadi kalau misalkan ada an akad apa namanya? An azhaba, kepergian. An azhaba, kepergian. Ma azhaba, kan gitu. Ya artinya kepergian, kan gitu. Nah, jadi ma amilta berarti artinya perbuatan. Nah, perbuatan dia, perbuatan engkau yang memudahkan diriku, begitu. Perbuatannya bukan sesuatunya. Nah, iya, realita. Iya, jadi ungkapan tadi disesuaikan dengan realita. Tapi kalau sudah dalam bentuk tulisan, maka ini maka kita butuh bantuan eksternal untuk menentukan, untuk memastikan apakah dia itu ma masdariyah atau ma mausulah. Butuh bantuan eksternal. Nah, disitulah nanti adu hujah gitu ya, laga hujah kan gitu. Ya, laga pendukung kan gitu ya. Laga penguat. Mana yang benar ini? Apakah ma masdariyah atau ma mausulah? Wallahu a'lam. Tapi kalau dia lafaz, kita bisa sesuaikan dengan realita. Ya, apa yang dia inginkan dari ma tersebut. Mafhum kira-kira nih? Ya, pertanyaan yang bagus Pak Rudi. Masya Allah. Tapi yang jelasnya, kita jadi sadar, kita jadi tahu bahwa ada ma masdariyah, ada ma mausulah. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, kenapa gak dibedain aja sih? Kenapa harus ada satu lafaz dengan dua faedah atau bahkan lebih kan gitu? Kenapa enggak masing-masing faedah punya lafaz sendiri-sendiri kan gitu. Sehingga jangan enggak ribet kan gitu. Iya, saya juga iya, kan enggak payah tuh jadinya. Saya sendiri juga pernah tersirat pertanyaan seperti itu dalam benak saya kan gitu. Kenapa enggak beda aja sih? Sama seperti huruf ya. Kalimat, salah satu jenis kalimat ada yang dinamakan dengan huruf. Kemudian huruf hijau juga namanya huruf kan gitu ya. Yang itu bukan kalimat, kan huruf hijab bukan kalimat, tapi namanya juga huruf. Kenapa gak dibedain aja sih namanya, kan gitu. Maksudnya salah satu jenis kalimat tadi jangan dinamakan huruf lah, kan gitu. Pakai nama yang lain, jadi kan gak susah tuh memahaminya. Tapi ya begitulah adanya. Mungkin pertanyaan yang sama juga bisa diajukan ke ke dalam bahasa Indonesia, ke pertanyaan kita. Kenapa kali sungai dengan kali perkalian atau dengan kali sangat kok harus sama sih lafaznya, sama-sama pakai kali, kok enggak bedain aja kan? Ya. Bagus kali, kali juga. Ya kan gitu. Nyuci di pinggir kali, kali juga kan gitu. Ya, dua kali dua, kali juga kan gitu. Kenapa kan gitu? Nah, kalau antum punya jawabannya, maka akan kita jawab juga untuk ini kan gitu. Nah, demikian nih, wallahu alam. Ya, jadi saya enggak bisa jawab ya kalau udah pertanyaan seperti itu. Karena dia huruf, berarti la mahalla lahu min al-i'rab. Iya, huruf kan? Ya kan. Jadi demikian ya. Jadi dia huruf. Harfu masdari ya. Jadi kan sudah kita tegaskan, ma harfu masdariyun. Ya, ma adalah huruf masdari. La mahalla lahu min al-i'rab, mabniun 'alal sukun. Nah, demikian. Ahsanta Pak Rudi. Yang terakhir ya, susunan yang ketiga. Dari anna beserta isimnya beserta khabarnya. Ya, jadi an beserta fiil, ma beserta fiil, nah yang terakhir anna beserta isimnya beserta khabarnya. Ya, anna beserta komponennya lah intinya. Ya, kan kita tahu kalau anna tuh pasti harus ada isimnya, pasti harus ada khabarnya. Nah, demikian. Sebenarnya di atas pun juga begitu ya. Anna beserta fiilnya beserta fa'ilnya itu pasti kan, enggak mungkin enggak, karena fiil enggak mungkin ada, enggak mungkin enggak ada marfu'nya kan. Jadi an beserta fiil beserta marfu'nya, ma beserta fiil beserta marfu'nya. Nah, begitu juga dengan anna beserta isim beserta khabarnya. Contoh ya. Hadafahu annahu najaha yanjahu ya. Ya, yanjahu ya. Annahu yanjahu fil imtihani. Hadafahu. Hadaf apa, ikhwan? Saya baca hadafuhu. Hah? Hadafuhu. Cita-citanya adalah... Kok bisa hadafuhu, mas? Sebagai apa hadafuhu? Khabarnya? Khabarnya anahu dengan sikir. Khabarnya, oh, kalau khabarnya anahu. Oh iya, bisa juga ya. Khabarnya annahu. Kalau ada fahu berarti jumlah fi'li ya? Iya, jumlah fi'li ya. Sebentar ya. Kalau hadafa kalau hadafu cita-cita. Iya benar, hadafuhu bukan hadafa ya. Iya, sebagai mubtada. Ya, ini enggak dibaca fi'il ya, tapi dibaca isim ya. Hadafuhu. Hadafuhu mubtada, sementara masdar muawwal adalah khabarnya. Ahsanta mas. Iya, enggak bisa diarti ini ya. Enggak bisa dibaca fi'il. Karena kalau dibaca fi'il berarti masdar muawwalnya yang jadi fa'il, dan itu mustahil ya. Masdar muawwalnya jadi fa'il. Yang bisa jadi fa'il dari bercita-cita adalah manusia kan. Enggak mungkin masdar muawwal bisa bercita-cita. Ya, ahsanta mas Santo. Jadi hadafuhu annahu yanjahu fil imtihani. Cita-citanya adalah bahwa dia berhasil di dalam imtihan ya. Lulus di dalam imtihan. Nah, aslinya hadafuhu najahuhu fil imtihani. Ya. Mas ini takwil ataupun masdar sharihnya. Cita-citanya adalah keberhasilannya, lulusnya dia di dalam imtihan. Nah, demikian. Wa yu'rabul masdarul muawwal i'rabal masdaris sharihi alladhi yahallu ya. Halla yahillu atau halla yahallu. Susahnya fi'il mujarrad ini begini, sulasi mujarrad. Yahullu ya, bukan yahallu. Ya, halla yahullu. Alladhi yahullu mahallahu fayaqa'u mubtada'an aw khabaran aw fa'ilan aw na'iba fa'ilan aw maf'ulan bihi. Dan masdar muawwal itu di'rab seperti i'rab masdar sharih. Ya, sebagaimana kita mengi'rab masdar sharih, begitulah kita mengi'rab masdar muawwal yang dia menempati tempatnya, yaitu tempat si masdar sharih. Ya, jadi kita mengi'rab masdar muawwal seperti i'rab masdar sharih yang menempati tempat masdar sharih. Alladhi yahullu mahallahu. Fayaqau, maka bisa jadi dia itu sebagai mubtada. Fayaqau mubtadaan, jadi bisa jadi masdar muawal itu sebagai mubtada, atau sebagai khabar, atau sebagai fa'il, atau sebagai naib fa'il, atau sebagai maf'ulun bih. Nah itu dia, itu kondisi masdar muawal, bisa sebagai mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih, keberadaan masdar muawal. Ya, contohnya seperti, ya silahkan baca sendiri aja lah ya. Nah demikian, ya sama semua itu. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.